بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budu. Berarti luar biasa ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia, enggak ada maksud, enggak ada niat kecuali dalam rangka ibadatullah. Kecuali dalam rangka tauhidullah. Karena datang dari Ibnu Abbas, liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun ay yuwahhidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya memang permasalahan ibadah itu ya tauhid. Nah, berarti luar biasa, tidak mengherankan akhirnya permasalahan tauhid menjadi asas, menjadi segala sesuatu yang pertama dalam agama Islam. Nah, rukun pertama dari rukun Islam yaitu tauhid. Ketika disebutkan tauhid, tentunya di situ masuk kepadanya tauhid al-mutaba'ah. Ya. Makanya sebagian ulama membagi tauhid sebagian itu dalam empat atau dalam empat jenis. Tiga yang sudah kita ketahui, yaitu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan satu lagi tauhid al-mutaba'ah yang berkaitan, yang berlaku kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kita mengesakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beragama. Bagaimana cara kita beragama? Bagaimana cara kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada cara kecuali satu. Kita menunggalkan cara ini, yaitu dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, kemudian di sini tidak berarti tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, bukan berarti kemudian semuanya pasti kemudian beribadah kepada Allah. Karena yang dimaksud di sini yaitu hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan jin dan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia, hikmahnya, maksudnya agar nah, bukan berarti kemudian seluruh jin dan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ketahui, bahwa di situ ada sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Terkadang ini menjadi iskal bagi sebagian orang. Karena kata-kata innama di situ ada makna hasar, membatasi, ada makna pembatasan. Hanyalah aku diutus kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, dalam rangka hikmahnya apa Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus? Menyempurnakan akhlak. Sementara ayat ini mengatakan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka hikmahnya apa? Ibadah. Ar-Rasul mengatakan diutus hikmahnya apa? Akhlak, perbaikan akhlak. Maka perlu kita ketahui la munafa bainal ayat wal hadis. Tidak ada pertentangan ada antara ayat dan hadis. Karena yang namanya akhlak, yang namanya adab itu cakupannya sangat luas. Di antaranya adab seorang hamba kepada Rabb-nya dan ini yang paling diutamakan. Nah, akhlak atau adab itu banyak. Bagaimana kita beretika, bermoral, berakhlak, beradab sesama manusia, dengan tetangga, dengan orang tua. Namun jangan lupa bahwa kita dituntut untuk beretika dan bermoral bersama Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dengan mengikuti sunnah yang tentunya, dengan Al-Quran dan juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bermoral atau beretika atau beradab bersama Allah? Ya sudah, ini takwa, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berarti apa? Tauhid. Ini bagian dari kita beradab bersama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada pertentangan, ya. Nah, qala wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami telah utus dan sungguh kami telah keluarkan kepada setiap umat seorang rasul. Apa? Ngapain? Apa yang dilakukan oleh rasul tersebut? Memerintahkan u'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ini seruannya seluruh para rasul. Nah, Rabbudullah, beribadalah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhlah, jauhi, hindari at-taghut. Berarti di situ ada apa? Penetapan, ya kan? Kita disuruh untuk beribadah, dan juga ada penafian, kita disuruh untuk menjauh, kita disuruh untuk menghindar, kita disuruh untuk meninggalkan at-taghut. Ini juga makna dari la ilaha illallah. Dua rukun dari kalimat tauhid yaitu apa? Dua rukun kalimat tauhid Abu Yazid. Tauhid ini sekarang la ilaha illallah ini. Nggak main-main nih urusannya ini. Yang dengan ini kemudian Allah menciptakan kita semua ini. Kita ini lahir ada diciptakan dalam rangka ini la ilaha illallah. Pokoknya udah urusannya tauhid ya sudah, jangan main-main. Ya, artinya yang lain juga jangan main-main. Ilmu-ilmu yang lain penting, tapi yang namanya penting itu bertingkat-tingkat. Ada yang penting, penting sekali, paling penting, ini yang paling penting. Nah, pokoknya masalah tauhid gak boleh kita lalai. Ada masalah tauhid, masing-masing diri kita harus mungkin. Nah, urusannya ini besar perkaranya. Keutamaan-keutamaan dari kita tahu semua dengan tauhid. Nah, seseorang terbebas dari kekekalan di neraka. Mau gimana pun kalau dia muwahhid, ya masih dalam daerah Islam, berarti masih selamat dia dari kekal di neraka. Mungkin masuk namun tidak kekal. Dengan tauhid pas banyak. Sehingga apa itu rukun la ilaha illallah? Rukun tidak ada ilah yang hak dibayari hanya Allah. Terus? Dan kita harus melihat bahwa Nabi Muhammad SAW berusaha. Terus? Aduh, apa pertanyaannya? Apa itu rukun? La ilaha illallah. ilaha illallah, makna tauhid, ada tiga tauhid. Sebelum itu sudah, ada berapa rukun la ilaha illallah? Pantis? Dua. Apa aja Pantis? An-nafyu wal isbat. Ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah tidak dibangun kecuali di atas dua rukun ini. Peniadaan dan penetapan. Ya, ditiadakan seluruh yang selain Allah, enggak boleh kita ibadah. Kita enggak boleh ibadah. Nah, gitu. Ditiadakan semua dulu, disingkirkan. Rumah itu dibersihkan dulu. Baru la ilaha illallah. Jangan ibadah. Singkirkan semua sembahan. Kemudian tetapkan Allah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian rumah itu kita isi. Ini juga makna dari tasfiyah wa tarbiyah. Dalam manhaj metode dakwah, ya. Ya ini juga disebut oleh banyak ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu makna tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah itu pembersihan. Nah. Kita enggak akan bisa melaksanakan sunnah kecuali dibersihkan dulu. Dikosongkan dulu semua bid'ah-bid'ah semua. Sudah masukkan sunnah. Bagaimana kita bisa bertauhid kalau masih ada kesyirikan? Bersihkan, singkirkan semua kesyirikan, kemudian tetapkan hanya bagi Allah. Ibu. Berarti apa? Harus ada al-isbat, penetapan, dan an-nafyu. An-nafyu yaitu apa? Peniadaan. La ilaha, tiada sembahan yang hak, ya. Dengan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga ada. Sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Tugasnya apa? Isbat, penetapan untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan wajtanibut taghut, untuk kalian meninggalkan taghut. Apa itu taghut? Hendak ya man. Hendak ya Abu Salim. At-Tawud. Mana makna At-Tawud? Selain Allah atau hamba yang mendapati batas diibadahi, diikuti, ditaati dalam keadaan dia ridho. Nah, ahsan ta barakallahu fiik. Ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Nah, minal ma'bud awil matbu' awil muta' wa huwa radhi. Apa-apa yang seorang hamba melampaui batasnya. Nah, ma tajawaza bihil abdu haddahu. Kelewatan. Hamba itu cuma dia hamba. Nah. Namun akhirnya batasan ini ditabrak, berusaha dikasihkan yang lebih dari batasan tersebut. Entah itu dia diibadahi, atau dia diikuti para ulama misalnya, ulama su' seperti ulama Bani Israel, diikuti dalam segala hal. Nah, awil muta' ditaati, yaitu seperti penguasa, umara. Tentunya yang penting dalam kondisi dia ridho. Ya, nah, kalau tidak ridho yang dikatakan dengan tom. Maka dua hal dalam rukun la ilaha illallah ada dalam ayat ini. Nah, qala rahimahullah wa qawluhu wa qadha rabbuka alla ta'budu. Coba kita perhatikan sekarang. Nah, rata-rata ayat tentang tauhid itu ada an-nafi wal isbat. Al-isbat wa nafi, wa nafi wal isbat. Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memutuskan. Keputusan Allah Subhanahu wa taala apa? Agar kalian jangan beribadah. Jangan beribadah kalian ini. Nah, Allah ta'budu. Singkirkan semua ibadah selain Allah, kemudian tetapkan illallah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kok aktualnya banyak orang yang tidak bertauhid, sementara Allah sudah memutuskan. Kalau sudah buang qadha. Qadha tahu ya keputusan sudah. Nah. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya al-qadha, qadha Allah, itu sama dengan iradatullah. Ya. Sama juga dengan amrullah. Al-qadha keputusan. Al-iradah kehendak. Al-amr perintah. Dalam hal ini, ketiganya ini memiliki cakupan yang sama. Yang kita harus bisa memahami dan membedakan dan merinci, kalau tidak kita akan salah dalam memahami maksud ayat-ayat Al-Quran, terjerumusnya nanti dalam kesesatan yang tidak kalah mengerikan. Nah, Allah ketika berkehendak, Allah ketika memutuskan suatu perkara, Allah ketika memerintahkan suatu perkara, itu ada dua. Entah keputusan, entah perintah, entah kehendak yang sifatnya kauniyah atau syariah. Nah, ini. Sehingga gak heran nanti kita bisa temukan di lapangan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha. Nah, apabila kami menginginkan untuk menghancurkan suatu negeri, ya, maka kami perintahkan orang-orang atau pembesar-pembesar atau orang-orang pemuka-pemukanya. Fafasaku fiha, maka kemudian mereka berbuat kefasikan. Baru kemudian, kalau sudah berbuat kefasikan, sudah, mereka layak untuk ya. Kata Allah SWT di sini, kami perintahkan mereka agar mereka berbuat kefasikan. Nah, ya, ini kalau kita tidak memahami dua jenis syariah dan kauniyah ini, bubar kita. Kalau enggak kita terjerumus dalam madhabnya Jabriyah, berarti semua yang kita lakukan itu, ya sudah, Allah yang menghendaki, kenapa kita disalahkan? Betul enggak? Semua yang kita lakukan kan Allah sudah kehendaki. Betul? Betul? Ada yang salah atau kurang tepat? Ada atau tidak ada? Ini perlu dirinci. Kalau kehendak yang dimaksud adalah kehendak kauniyah, na'am. Nah, tapi kalau kehendak yang dimaksud adalah kehendak syariah, ya jadi gini, apa yang kita lakukan? Ya kan? Nah, pahami masalah kehendak syariah kauniyah? Baik. Insya Allah sebagian sudah paham, namun sebagiannya mungkin masih belum. Ana jelaskan. Entah perintah, entah keputusan, entah kehendak, Allah itu ada dua. Yang pertama, kauniyah. Apa sih kehendak atau keputusan atau perintah Allah kauniyah? Yaitu apabila Allah berkehendak, Allah memutuskan, atau Allah memerintahkan, yang kaitannya dengan masyiatullah. Berarti kaitannya dengan takdir. Berarti kaitannya bahwa perkara tersebut pasti terjadi. Ini kauniyah. Nah, ya, pasti terjadi. Allah kalau sudah berkehendak dengan kehendak kauniyah, Allah kalau sudah memutuskan dengan keputusan kauniyah, Allah kalau sudah memerintahkan dengan perintah kauniyah, pasti terjadi. Nah, karena itu Allah takdirkan. Entah jelek, entah bagus. Entah dicintai, ataupun Allah benci. Nah, pasti terjadi. Allah berkehendak dengan kehendak kauniyah dengan hikmahnya yang luar biasa. Allah menciptakan kemaksiatan. Allah menciptakan perzinahan. Allah menciptakan orang kafir. Allah menciptakan semua yang jelek-jelek. Kalau yang baik-baik jelas. Allah menciptakan surga, menciptakan amalan soleh. Namun ini yang jelek-jelek yang orang kadang masih lupa. Nah, Allah semua yang menciptakan. Ya, entah baik, entah buruk, itu Allah sang pencipta. Namun ini tidak ada kaitannya dengan kecintaan Allah ataupun kebencian Allah. Artinya bagaimana? Artinya ya sudah, Allah berkehendak dengan kehendak yang kauniyah ini pasti terjadi. Entah itu baik ataupun jelek. Nah, ini jenis yang pertama kauniyah. Adapun jenis yang kedua syariah, perintah Allah syariah, keputusan Allah syariah, atau kehendak Allah yang syariah, ya sudah, perkara yang Allah cintai, yang Allah ridai. Nah, ya, bisa terjadi, bisa tidak. Paham ini? Bisa terjadi, bisa tidak. Artinya kehendak yang syariah ini terkadang masuk dalam kehendak kauniyah, terkadang tidak masuk. Ya contohnya sekarang ini, Allah memutuskan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memutuskan agar kalian ini jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi semuanya. Seluruh manusia beribadah hanya kepada Allah. Terjadi? Nah, dari sini kita mengetahui qadha yang dimaksud di sini itu bukan qadha kauni. Nah. Ya. Namun qadha apa? Syar'i. Allah mencintai, Allah ridha kalau diibadai oleh seluruh manusia. Nah, karena syar'i ini kaitannya dengan kecinta dan ridha Allah, ya sudah, itu saja. Terjadi alhamdulillah, tidak terjadi, ya sudah. Nah, adapun kauni atau kauniyah itu mesti terjadi entah itu yang baik atau yang buruk. Makanya tadi ketika Allah mengatakan, ketika kami menginginkan untuk menghancurkan suatu desa, suatu penduduk, suatu negeri, maka kami perintahkan para pembesar-pembesarnya, para orang-orang pemuka-pemukanya untuk berbuat kefasikan. Fafasaku fiha. Maka kemudian mereka pun berbuat fasik. Di sini Allah perintahkan perintah apa? Abu Adib. Kata Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Kami perintahkan para pembesarnya untuk berbuat kefasikan, maka akhirnya mereka berbuat fasik. Apabila mereka berbuat fasik, maka mereka berhak untuk diadab. Di sini perintah apa, Abu Adib? Kauni wala syar'i. Abu Faras maujudun huwa ainahu. Ada Abu Faras? Pernah sebelahnya. Syar'i apa kauni? Kauni. Kenapa kok kauni? Kenapa? Nah, karena terjadi. Ya, karena terjadi. Loh, kok Allah memerintahkan kepastian? Lah, kenapa? Allah sudah berkehendak dari sisi kauniyah ini. Ya. Kecuali kalau perintah tersebut perintah syar'i. Jadi perlu diketahui ya, perintah syar'i itu kayaknya dengan ridha dan kecintaan Allah. Itu syar'i. Adapun kalau sudah perintah yang kaitannya dengan takdir, ya sudah. Nah, mana ada sekarang Allah mencintai kefasikan, Allah mencintai zina, Allah mencintai kesyirikan, tapi terjadi. Memang terjadi itu di luar takdir Allah apa? Enggak kan? Nah, ini fungsinya apa? Kita harus ketahui ya. Karena dengan itu kita Jabri ya, yang mengatakan bahwa semua itu di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Ya kan? Semua terjadi karena kehendak Allah yang kauniyah dan terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Jabri ya, ya sudah dong, ini sudah Allah yang ciptakan, kita bisa berbuat apa? Nah, kita bermaksiat, kata mereka. Kita mencuri, itu sudah Allah kehendaki. Sudah Allah takdirkan. Sehingga di sini akhirnya mereka meniadakan bahwa hamba itu punya kehendak sebetulnya. Walaupun tentunya di bawah kehendak Allah. Nah, hamba itu sudah Allah, bukan seorang yang majbur, yang tidak punya pilihan. Nah, hamba itu memiliki pilihan seperti itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya kan? Nah, Allah itu kan jadikan, berikan ilham kepada hati kita. Silakan mau fujur atau takwa. Nah, aman syaa falyakfur wa man syaa falyu'min. Bagi barang siapa yang mau dia kafir, bagi barang siapa yang mau dia mukmin, ya silakan. Jabriyah kehilangan, terlalu berlebihan dalam menetapkan masyiatullah, takdir Allah, sehingga mengatakan hamba ini enggak punya pilihan. Akhirnya maksiat, taat, enggak ada masalah. Kita ini enggak punya pilihan. Nah, ini yang luar biasanya. Kalau sudah kaitannya dengan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat dirinya enggak berlaku. Nah, ini aneh. Ya kan? Nah, dipukul ya marah. Harusnya dipukul enggak boleh marah. Nah, harusnya gitu. Nah, makanya ngadepi orang-orang seperti ini yang ya paling enak. Ya kan? Nah, sikat aja terus. Nah. Kok dia marah? Loh, kenapa kok marah gitu? Lu nggak boleh tuh takdir ya, ya kan gitu. Nah, sisi yang lainnya yaitu qadariyah. Qadariyah yaitu suatu kelompok lawan balik dari Jabriyah. Jabriyah seperti itu. Qadariyah mengatakan nggak bisa. Nah, Allah itu maha suci, ya. Allah itu berlepas diri dari kemaksiatan, kejelekan, perzinahan, syirik, kata mereka. Kata mereka. Allah itu maha suci dari hal-hal yang jelek. Sehingga ya, masya Allah, berkehendak untuk berbuat, seorang hamba berbuat zina, mencuri. Allah itu maha suci darinya. Akhirnya mereka berlebihan dalam maksud yang baik ini, ingin mensucikan Allah, akhirnya berlebihan sehingga Allah itu enggak ikut campur. Ya kita yang berbuat, kita yang menciptakan perbuatan kita sendiri. Nah, ketika kita mencuri, kita yang salah. Ya, sebatas ini benar, namun berhulu. Nah, sehingga Allah enggak mentakdir, Allah itu enggak menciptakan hal ini, kita sendiri yang berbuat. Kita yang menciptakan perbuatan kita. Kata dia. Nah, akhirnya apa? Terjerumus pada suatu perkara yang lebih mengerikan. Yaitu apa? Hah? Ya kenapa kuburnya? Menuhankan. Hah? Sudah betul, tapi yang lebih jelas. Ada pencipta. Nah, secara tidak sadar, entah sadar atau tidak sadar, mereka berarti di situ menetapkan ada pencipta selain Allah. Nah, karena kata mereka, lo gak menciptakan perzinahan dan yang lain. Itu kita, murni kita yang salah. Allah berlepas diri, Allah tidak terlibat sama sekali. Loh, berarti siapa yang menciptakan? Nah, berarti itu ada pencipta selain Allah. Nah, yang dimana kekiyakan ini tidak ada. Kufar, Quraisy pun yang sudah jelas-jelas sebagian mereka Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, neraka tempatnya. Itu enggak ada keyakinan bahwa di situ ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barakallahu fikum ikhwan, ini perlu kita pisahkan. Ini perlu kita bedakan. Mungkin ada satu buah pertanyaan, dan terus mengapa Allah kah mentakdirkan hal tersebut? Banyak hikmahnya. Yang intinya, ya, Allah itu berbuat enggak ditanya Allah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu enggak ditanya atas apa yang Allah lakukan, bahkan kita hamba yang ditanya. Nah, namun hikmahnya disebutkan oleh para ulama, ya. Kenapa Allah menciptakan yang jelek-jelek itu? Karena yang bagus-bagus itu ada karena jelek. Nah, ya kan? Ada yang bagus-bagus itu karena ada yang jelek. Nah, mana tahu kita ini bagus? Mana tahu? Kalau enggak, ada pembandingnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sekian banyak ibadah akan tidak mungkin bisa dilakukan kalau enggak ada yang jelek-jelek. Mana ada jihad? Kalau sekarang enggak ada orang-orang kafir, enggak ada orang-orang munafik, mana ada jihad? Mana ada taubat kalau Anda bermaksiat? Tidak kesyirikan, tidak bid'ah, mana ada taubat? Sementara Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta orang yang bertaubat. Ini hikmah mengapa Allah menciptakan kejelekan. Mana ada sekarang amar ma'ruf nahi mungkar kalau semuanya baik? Ya kan? Nah, sehingga itu yang perlu kita ketahui. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Paham ini ya? Ada yang belum paham? Ini kalau ada masalah tauhid, nanti tak ulang-ulang terus, misalnya tak tanya-tanya terus. Jadi, coba bayangkan, subhanallah, kita ini enggak ada di dunia. Kalau bukan karena Allah ini ingin kita ini bertauhid. Coba, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah enggak menciptakan jin dan manusia. Kita ini diciptakan karena ini, misalnya tauhid. Jadi, penting sekali. Nah, dalam uang haram, kenapa? Apa itu ya, lupa. Itu siapa yang tanya itu ya, lupa. Hah? Abu? Ada dionya sekarang? Oh, lagi jaga. Apa, bagaimana itu waktu itu? Sebentar. Gimana, coba? Serangan fajar. Oh, 6. Kita punya orang tua atau saudara nerima serangan fajar, namanya kita ambil terus diganti gitu. Bukan uang sekarang permasalahannya, ya. Namun amalan kita sekarang, kita nggak berbuat, belum terjadi nih, tapi sudah ada azam, ya, sudah ada azam untuk berbuat, itu udah dosa. Karena nggak ada kesempatan aja jadi kita nggak berbuat, itu dosa sudah. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, idza taqa al muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul binar, kan gitu. Apabila dua muslim ini bertemu dengan kedua pedangnya, artinya saling bunuh-bunuhan, maka yang membunuh dan yang terbunuh, kata Rasulullah seperti itu, di neraka tempatnya. Makanya kata sahabat, hadzal qatil ya Rasulullah, fama bal maqtul, ini orang yang membunuh, ya sudah kita paham ya Rasulullah, kok bisa al maqtul ini misal maktul ini masuk neraka juga. Lu enggak membunuh dia, malah dia yang terbunuh. Nah, ya kan? Aina qad azama ala qasdi akhi, kan gitu. Cara dia sudah berazam. Sehingga permasalahannya bukan duitnya. Perbuatan kita menerima, ya sudah itu ya salah. Mau ditukar 10 kali, 100 kali duit diganti. Bukan masalah duitnya sekarang. Nah, bukan masalah bendanya. Namun perbuatan kita, amal seperti itu. Nah, muncul kalau anak ingat, nggak tahu ya. Sudah kalau namanya nggak tahu, jelas lagi hukumnya. Seorang melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, suatu kekeliruan dalam kondisi dia tidak tahu, ya jelas lagi hukumnya. Namun kalau menurut anak, Kayaknya semua orang itu paham deh, sebetulnya itu gak boleh terima uang. Nah, tapi Al-Muhim kalau memang betul tidak tahu hukumnya, ya sudah makdum. Ya, dia makdum. Barakallahu. Jadi begitu ya, Abu Hamid? Nah, nama berlah Sufyani atau tanpa i? Ada seorang kerja di bank ribawiyah, walaupun semua bank di Indonesia ini riba, belum ada bank yang tidak riba walaupun bank syariah, sehingga nggak ditambahin riba pun ya sudah. Walaupun di Saudi ada mungkin. Al-Muhim, ini pekerja bank ini nikah, bagaimana bolehkah kita menghadiri pernikahannya? Seperti itu ya. Kalau kita hadir, kalau kita tidak hadir, kira-kira dia hati kita, entah kita ini orang yang didengar atau kita ini gurunya atau apa, sehingga dia ini kenapa untuk orang gak hadir? Seperti ada apa dengan saya? Nah, apa salah saya? Jika dia seperti itu, akhirnya kemudian dia berpikir dan itu dia taubat meninggalkan ribanya, jangan hadir. Kalau ternyata tidak, ya misalnya dia digubris, artinya kita datang, nggak ngefek gitu. Siapa kita gitu, ya kan? Tinggal dilihat bagaimana acaranya, isinya bagaimana. Ada kemungkaran? Ya sudah. Kalau jelas ada kemungkaran, jangan. Nah, datang dalam rangka nasihat, nggak apa-apa. Nasihati kemungkarannya, nasihati dia. Tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa sekedar hadir, maka jangan datang. Jangan datang. Kalau nggak ada kemungkaran bagaimana? Kalau nggak ada kemungkaran, sebisa mungkin tidak ada fitnah, nggak usah hadir aja, nggak usah datang. Tapi kalau memang khawatir fitnah atau yang lainnya, ya datang. Selama tidak ada kemungkaran. Nah, kalau itu? Makanannya? Halal. Makanannya mah halal. Nah, kan sudah kita jelaskan, tadi juga sama persis. Ya, ikhwan, yang perlu kita ketahui, itu bukan zat dari bendanya itu yang jadi halal atau haram. Selama hukum asalnya halal. Beda dengan babi, beda dengan khamar, memang zatnya itu haram. Tapi makanan yang halal, duit, ya, itu yang dilihat adalah bagaimana proses masuk ke kita. Nah, kita gitu aja. Ketika masuknya ke kita itu dengan cara yang halal, maka halal. Pemberian halal apa haram? Halal. Berarti siapapun yang memberi kita, karena melalui cara pemberian, maka ke kita barang tersebut menjadi halal. Nah, jual beli halal atau haram? Berarti siapapun yang berjual beli dengan kita, ketika masuk ke kita uang tersebut dengan cara jual beli yang halal, halal. Nah, seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari Yahudi, menerima hadiah dari Yahudi. Nah, yang dimana Yahudi itu sudah banyak ayat, banyak hadis, isinya riba, isinya makan haram. Ini Yahudi dan kerjaannya. Ternyata Rasulullah menerima. Jangankan berjual beli, menerima hadiah bukan hanya sekali, beberapa kali. Nah, sampai Yahudi yang jelek pun terbukti artinya ingin membunuh Rasulullah ya, karena Rasulullah manusia juga. Ya, Rasulullah manusia enggak tahu perkara ini. Seorang wanita Yahudi ya, memberi Rasulullah ada racunnya. Coba tapi syahidnya di sini. Rasulullah itu menghukumi orang-orang yang kerjaannya haram-haram tersebut biasa menerimanya. Enggak ada khawatiran, enggak ada apa. Ayat yang menjelaskan tentang siapa mereka. Rasulullah menerima biasa. Nah, sehingga ini kaidah tentang zat barang atau uang yang halal, artinya barang yang halal bukan yang haram ya, zatnya halal, maka dilihat bagaimana sampai ke kita ya guys. Sehingga di sini juga banyak pertanyaan, bagaimana anak yang orang tuanya kerja di bank atau yang semisal Ini seperti itu. Kita mau berbuat warak. Warak ini artinya kita ingin menjauh dari hal-hal yang silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan membuat orang lain harus seperti kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan mengharamkan yang halal. Nah, barakallah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.